إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ونلتقي مباشرة كتاب عمدة الأحكام عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت صف الثاني أو الثالث. Sahabat yang lain yaitu Jabir radhiyallahu anhu juga menceritakan kisah tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati Najasyi. Faquntu fi shaffi tsani aw tsalits. Maka saya ketika itu ikut dan saya pada barisan atau shaf yang kedua atau ketiga. Ya. Nah, ikhwan yang fillah rahimakumullah, jadi hadis ini terkait dengan salat jenazah, menyolati jenazah. Salat jenazah juga di sini kita lihat pada hari ini pada jenazah yang tidak ada di hadapan beliau. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sholat rawat. Jadi ada sholat yang jenazah itu di hadapan orang yang sholat, ya, jenazah itu ada hadir, atau jenazah itu rawat. Jadi ada dua macam. Sedangkan tata cara sholatnya sama, apakah jenazah itu ada di depan orang yang sholat atau tidak di depan, yaitu ghaib. Ya. Disebutkan pada hadis ini bahwa Nabi SAW kabbara arba'an, bertakbir 4 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat jenazah tidak seperti sholat-sholat yang lain. Sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat jenazah hanya dilaksanakan dengan berdiri dan bertakbir, kemudian ditutup dengan salam. Nah, takbir yang disebutkan 4 kali ini juga yang sering dilaksanakan Rasulullah SAW dan bukan sebagai pembatas. Pernah Nabi SAW takbir 5 kali, pernah 6 kali, bahkan pernah sampai 9 kali. Namun yang sering dilakukan Rasulullah SAW adalah takbir 4 kali. Dan apa yang tadi kita sebutkan telah tersebut kepada hadis-hadis yang sahih, sehingga semuanya benar, dibolehkan lebih dari 4 kali seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, tidak melebihi dari yang beliau contohkan. Ya. Sebagian sahabat dulu juga mengikuti Nabi, mereka juga terkadang 4, terkadang lebih dari 4 ketika bertakbir. Dan biasanya mereka dari beberapa riwayat dari sahabat itu takbir lebih dari 4 ketika jenazahnya itu seseorang yang punya keutamaan lebih. Ya, misalnya ada sahabat dari sahabat-sahabat pejuang perang Badar. Nah, disolati biasanya tidak hanya 4 takbir, tapi lebih dari 4, mungkin 5 atau mungkin lebih. Ya. Kenapa? Karena jenazahnya punya keutamaan yang lebih. sehingga dengan banyaknya takbir artinya banyaknya doa, ya kan? Setelah takbir itu ada doa-doa. Nah, yang jelas kalau ada yang takbir lebih dari 4 takbir selama sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita nilai sebagai cara ibadah yang salah, ya. Kemudian bacaan-bacaan antara satu takbir dengan yang lain disebutkan secara rinci pada hadis-hadis yang lain di kitab-kitab yang lain, tidak disebutkan di sini, namun bisa kita sebutkan global isinya, bahwa setelah takbir yang pertama dibaca surat Al-Fatihah, kemudian surat selain Al-Fatihah. Untuk sholat jenazah tidak disyariatkan doa istiftah, ya. Jadi ini juga salah satu bedanya. Kalau kita sholat wajib, sholat fardu, sholat sunnah, kita awali dengan istiftah. Allahumma barik baini, Allahumma barik kabira. Itu doa istiftah. Tapi kalau sholat jenazah, maka langsung Al-Fatihah, yakni diawali dengan ta'awud, ya, basmalah, kemudian Al-Fatihah. Kemudian baca surat. Setelah baca surat, baru takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, dibaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti salawat saat kita tasyahud itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Setelah selesai baca salawat, takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, kita membaca doa. Ya. Di antaranya doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa adkhilhu jannah wa'idhu min 'adhabin nar wa 'adhabil qabr. Ya, gitu ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu قرسله بالماء الثلج والبرص ونقي من الخطايا كما ينقى الطول الأبيض من التنفس وادخله دار الوعد وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله من عذاب النار وعذاب القبر. Itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, mungkin saya ulangi lagi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudkhalahu wa'ghsilhu bil-ma'i wal-thalji wal-barad wa'naqqihi min al-khataya kama yunqqa al-thawb al-abyad min ad-danas wa'abdilhu daran khairan min dari wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zawji wa'adkhilhu jannah wa'idhu min azab al-nar wa'adab al-qabr. Ya. Itu salah satu doanya. Atau juga ada doa yang lain, ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu. Ya. Itu juga salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, dan masih ada beberapa doa yang lainnya. Nah, kita bisa memilih beberapa doa yang ada itu. Ya, syukur-syukur kita bisa hafal lebih daripada satu doa. Kemudian setelah selesai doa tersebut, kita bertakbir yang keempat, ya. Bertakbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, dianjurkan doa juga. Namun sebagian ulama juga kita dapati, ya, mereka begitu cepat, ya. Seolah-olah Allah mereka tidak membaca doa di situ, sehingga langsung salam, ya. Namun Allah malam, tetap di sana juga kalau kita berdoa kita bisa membaca setelah takbir yang keempat sebelum salam, ya. Dan di doa jenazah tadi yang kita baca, sesungguhnya doa yang sangat bagus, ya. Inti daripada sholat jenazah itu justru doa-doa tersebut, mendoakan jenazah itu. Doa pada sholat jenazah tadi, misalnya yang pertama itu Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan berikan rahmat kepadanya, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, berikan afiat kepada dia dan berikan maaf kepada dia. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan muliakanlah turunnya dia atau tempat, ya, singgahnya dia. Wa wasi' madkhalahu, dan lebarkan tempat masuknya dia. Ya. Wa ghsilhu bil ma'i wa thalbi wal barad, dan basuhlah dia dengan air, ya, dan salju dan embun, ya. Wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa tsaubul abyadu minad danas, dan bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran, ya. Wa abdilhu daran khairan min dari, ya Allah, berikan dia tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia di dunia. Wa zaujan khairan min zauji, dan pasangan, ya, yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Ya. Wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji, wa adkhilhu jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Wa a'idhu, dan lindungilah dia min adzabin nar wa adzabil qabr, dari azab neraka dan azab kubur. Nah, ini isi doa tersebut. Jadi itu doa yang sangat-sangat bagus, ya. Doa yang sangat baik, makanya disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, kalau yang mendoakan itu banyak dan orang-orang yang bertauhid, disebutkan di sebagian riwayat 40 orang yang bertauhid, ya, tauhidnya benar, imannya benar, dia pasti masuk surga. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau yang menyolati 100 orang, tapi orang yang bertauhid tadi benar imannya, maka dia pasti masuk surga. Sehingga dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika putra beliau meninggal, beliau menunggu orang yang cukup banyak, baru beliau menyolati, ya. Karena ingin dapat keutamaan doa-doa orang yang soleh tersebut, ya. Nah, ini doanya kaum mukminin, ya, dan Nabi menyebutkan seperti itu, keutamaan doanya mereka, karena doa dipanjatkan seperti itu isinya, ya. Semakin banyak yang mendoakan semakin baik, tapi dengan syarat tadi, orang yang bertauhid. Kalau orang yang biasa berdukun, orang yang biasa minta-minta ke kuburan, ya sudah, doanya kurang bermanfaat atau mungkin bahkan tidak bermanfaat. Kalau orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan mendoakan, ya. Kembali kepada hadis tadi, nah, ini secara ringkas, ya, tata cara sholat jenazah. Jadi setelah itu salam dan selesai sudah. Setelah itu selesai, ya, selesai. Tidak kemudian ada doa-doa khusus setelah sholat. Kenapa? Ya, selama sholat itu kan doa sudah, ya kan? Selama sholat semuanya doa, dan doa yang sudah kalau kita perhatikan seperti tidak ada yang melebihi doa itu. Oleh karenanya tadi saya katakan dari contoh Rasulullah SAW setelah selesai sholat ya sudah, tidak kemudian ya ada acara mendoakan ya bareng-bareng setelah itu atau acara-acara yang lainnya, karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW yang seperti itu. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa Nabi SAW membentuk para sahabat bersosok, ya, sosok tabi. Beliau membentuk sosok, dan Jabir, salah seorang sahabat yang mengikuti sholat itu, beliau mengatakan saya di sholat kedua atau ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk sholat jenazah ya sama dengan sholat yang lain, artinya bersosok. Namun di sana ada perbedaan dari sisi bahwa dianjurkan paling tidaknya 3 shof, ya. Sehingga sekalipun jamaahnya sedikit, diusahakan tetap dibentuk 3 shof. Memang dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama rahimahullah, namun yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau menyebutkan beberapa riwayat, bahwa sekalipun misalnya kok hanya 3 orang misalnya ya, makmumnya ya sudah satu ya, apalagi lebih dari itu misalnya 6 orang ya sudah 2 2 2 begitu, dianjurkan seperti itu. Ini bedanya dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu ya selama belum penuh shofnya ya berderet 1 shof. Kemudian juga faedah yang lain dari hadis ini bahwa Nabi SAW kharaja ilal musalla. Beliau pergi ke musalla. Artinya beliau ketika itu tidak sholat di masjid. Nah, terus di mana beliau menyolati? Beliau menyolati di tempat yang biasa dipakai menyolati jenazah. Jadi di sana dulu di zaman Nabi diperkirakan tempat itu tidak jauh dari kuburan Baqi. Ya, tempat itu diperkirakan tidak jauh dari kuburan Baqi. Di sana juga ada musholla, tempat sholat Id. Nah, itu juga mungkin atau berdekatan dengannya biasa dipakai untuk sholat jenazah. Nah, disitulah beliau melakukan sholat jenazah. Tidak di kuburan, tidak pula di masjid. Nah, ini sering dilakukan Nabi seperti itu. Itu yang lebih sering. Nah, apakah boleh di masjid? Boleh pula di masjid. Jadi dibolehkan juga sholat jenazah di masjid. Sholat jenazah di masjid. Namun yang lebih sering Nabi melakukannya tidak di masjid, tapi di tempat khusus tadi. Jadi yang disolati di masjid boleh-boleh saja. Ya, Nabi pernah juga menyolatkan jenazah di dalam masjid. Ya. Hanya saja ketika sholat jenazah itu di masjid, dan terutama ketika mendekati sholat fardu, maka jenazah itu jangan diletakkan di depan, ya. Sehingga orang yang sholat menghadap jenazah, tidak. Itu kalau sholat jenazahnya. Tapi kalau sedang sholat fardu tidak boleh seperti itu, ya. Karena dalam kondisi tertentu terkadang berdekatan waktunya. Misalnya mau sholat duhur sekaligus sholat jenazah. Ya, jangan letakkan jenazah itu di depan orang-orang yang sholat. Ini yang diingatkan oleh sebagian para ulama rahimahullah. Kemudian hal yang lain yang terkait dengan hadis ini bahwa Nabi SAW beliau memberitahukan kematian Najasyi, yaitu Raja Ethiopia, Raja Habasyah. Ini menunjukkan bahwa pemberitahuan tentang kematian itu dibolehkan, ya, tapi dengan cara yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Karena di kesempatan lain Nabi SAW melarang cara pemberitahuan seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Jadi kesimpulannya di sini berarti ada dua macam. Ada cara pemberitahuan yang boleh dan itu dilakukan Nabi. Ada cara pemberitahuan yang tidak boleh, di mana Nabi melarangnya, yaitu seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Nah, apa yang mereka lakukan? Dulu mereka orang-orang jahiliyah, mereka mengumumkan di seperti kalau kita ya seperti gang-gang di kampung-kampung, ya. Datang ke gang ini pengumuman bahwa fulan meninggal dunia. Nanti pergi ke sana diumumkan, ke tempat berikutnya diumumkan terus seperti itu. Nah, cara seperti itu Nabi melarangnya. Sehingga cara yang mirip seperti itu ya jangan dilakukan. Khawatir nanti mirip dengan cara-cara orang jahiliyah yang itu Nabi tidak ridha untuk dilakukan atau ditiru. Ya. Sehingga kalau begitu pemberitahuan itu dengan cara yang Nabi lakukan. Nabi pernah seperti ini ketika terjadi kematian Najasyi, Nabi kan memberitahukan kepada para sahabat. Ya, tampaknya di sini ya dari mulut ke mulut, ya kan? Kepada beberapa orang yang di dekat Nabi, kemudian mereka memberitahukan kepada yang lain bahwa akan ada sholat jenazah. Entah sejauh mana kita tidak tahu, yang jelas tidak dengan cara seperti yang tadi dilakukan orang-orang jahiliyah. Begitu pula Nabi pernah memberitahukan tentang kematian para panglima perangnya yang gugur pada perang Mukdah, ya, pada berita perang Mukdah. Nabi menceritakan kematian mereka di medan perang di hadapan para sahabat. Nah, jadi sekedar pemberitahuan seperti itu, kalau kita mungkin dari mulut-mulut, mungkin lewat zaman sekarang mungkin lewat SMS, lewat WhatsApp dari orang-orang yang kita kenal yang memang punya kepentingan, maka insya Allah tidak apa-apa. Dan kita berusaha menghindari pengumuman-pengumuman seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Kemudian masalah berikutnya yang terkait dengan hadis ini adalah bahwa Nabi SAW di sini melakukan sholat gaib. Ya, Nabi di sini melakukan sholat gaib, di mana Najasyi tidak di hadapan Nabi. Najasyi di sana, Ethiopia. Dan satu hal yang perlu kita ingat pula di sini sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, bahwa Nabi SAW memberitahu pada hari matinya Najasyi. Padahal jarak antara Madinah dengan Ethiopia jauh sekali, ya kan? Melewati Laut Merah. Dari Madinah ke Makkah saja sudah berapa ratus kilo, ya kan? Makkah sampai nanti Jeddah baru sampai pantainya. Ya, nyebrang Laut Merah baru sampai ke Ethiopia. Nah, tapi Nabi ketika itu di hari yang sama memberitahukan kematian Najasyi. Belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapat wahyu dari Allah, ya, diberitahu tentang kematian An-Najasyi. Kemudian tadi kita sebutkan, jadi yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat gaib kalau begitu. Nah, sholat gaib seperti yang tadi kita sebutkan, tata caranya sama dengan sholat yang hadir jenazahnya. Namun di sini kemudian diperbincangkan oleh para ulama, apakah sholat gaib itu dibolehkan secara mutlak? Artinya setiap ada jenazah boleh kita menyolati dengan sholat gaib atau pada kondisi tertentu saja. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian berpendapat bahwa sholat gaib boleh, ya, walaupun orang yang disolati secara gaib di tempatnya juga sudah disolati. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan sholat gaib tidak boleh kecuali kalau jenazah tersebut belum disolati di tempat dia tinggal. Nah, dari hadis yang ada ini dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa pendapat kedua lebih kuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah sholat gaib kan seperti itu, di mana Nabi menyolati An-Najasyi. Kenapa? Karena dia sendirian di tempatnya, tidak ada yang menyolati di sana. Dia hidup di komunitas Nasrani. Sekalipun dia sebagai raja, tapi karena pengikutnya itu bukan muslimin, sehingga ya tidak ada yang menyolati. Ya, tidak ada yang menyolati. Oleh karenanya Nabi SAW di Madinah menyolatinya dengan sholat gaib. Kemudian hadis-hadis yang lain, ya, ketika Nabi SAW dapat berita kematian para sahabat di medan pertempuran misalnya, seperti tadi yang kita sebutkan para panglima perangnya yang mati di medan perang, Nabi hanya memberitakan dan Nabi tidak menyolati. Kenapa? Ya, karena mereka meninggal di tengah-tengah kaum muslimin, tentunya sudah pada menyolati di sana. Maka Nabi tidak mengajak para sahabat yang di Madinah untuk sholat gaib kepada para sahabat, para pejuang yang gugur di medan perang misalnya begitu. Ya. Nah, jadi kalau begitu di sini disimpulkan dari hadis-hadis tersebut bahwa sholat gaib dilakukan oleh Nabi ketika yang disolati secara gaib oleh beliau belum disolati di tempat dia meninggal. Kalau sudah disolati, beliau tidak menolati. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Seandainya disolati secara mutlak, secara gaib, orang-orang yang meninggal di tempat jauh, Nabi akan rutin menyolati tentunya, ya kan? Oh, dapat berita tahun sekian misalnya tahun kelima Hijriah ada perang-perang ini, Nabi dapat berita fulan telah meninggal, sholat gaib. Nanti ada peristiwa lagi, oh fulan telah meninggal di sana, gaib lagi. Akan sering sholat gaib jadinya Nabi. Tapi ternyata kan tidak. Tidak diriwayatkan beliau sholat gaib kecuali hanya beberapa kali saja. Ini sekali saja. Ya, tidak yang lain. Yang kedua nanti ya bisa dikatakan gaib atau tidak, ya nanti pada pembahasan berikutnya, yaitu ketika Nabi menyolati di kuburan. Ya. Yang jelas sholat gaib seperti yang dilakukan terhadap Najasyi hanya satu kali dalam sejarah, ya, Nabi SAW itu yang kita ketahui seperti itu. Tidak ada yang lain. Adik-adik yang lain terkait sholat gaib tidak ada yang semacam itu. Jadi itu pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih kuat seperti itu. Kemudian di sana ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Malik rahimahumullah, mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa sholat gaib tidak disyariatkan sama sekali. Nah, ini malah mengatakan demikian, ya. Sholat gaib tidak disyariatkan sama sekali. Apa yang dilakukan itu khusus bagi Nabi menurut mereka seperti itu. Tapi ini juga tidak benar, ya, karena nyatanya Nabi dengan para sahabat melakukan demikian dan tidak ada alasan yang menguatkan bahwa itu adalah perbuatan yang sifatnya khusus, tidak. Sehingga pada dasarnya perbuatan Nabi dicontoh dan itu syariat bagi umat. Ya. Nah, ini pendapat ini bertolak belakang dengan yang tadi yang mengatakan disyariatkan secara mutlak, dan itu pendapat Syafi'i rahimahullah. Nah, yang paling kuat yang tengah, ya, yaitu disyariatkan pada kondisi tertentu di mana di sana belum disolati. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah terkait dengan bab pengumuman tadi, ya, biar lebih jelas saya bacakan ucapan beliau. Al-ikhbar bimautil mayyit bilmaslahah bidharif min taksir al-musallim wa ikhbar aqaribihi fa inna dharika laysa minan nahjil manhi anhu. Pemberian kabar tentang kematian mayyit karena suatu kepentingan, yaitu memperbanyak orang yang menyolati dan mengabarkan kepada kerabat-kerabat, ini termasuk pemberitahuan yang tidak dilarang, ya, dengan tujuan seperti ini. Adapun yang dilarang, sabda Rasulullah disebutkan di sana, iyyakum wan na'ya fa innan na'ya 'amal jahiliyah. Hati-hati kalian dari pemberitahuan tentang kematian karena itu tergolong amal jahiliyah. Nah, apa yang dilakukan mereka? Dan itu yakni yang dilarang Rasulullah, kata beliau, wa dzalika annahum ya'khuduna yunaduna 'alaihi bil mahallatil 'aliyah bi anwa'il mamadaih as-sahiha wal madhuba wa fihi mafasid min wujuhin kathira. Kata beliau, mereka orang jahiliyah, mereka menyuarakan dengan suara-suara yang keras di tempat-tempat yang tinggi. Ya, di kitab lain-lain tadi kita sebutkan, di gang-gang, di kampung-kampung mereka datang sana. Ini disebutkan di tempat-tempat yang tinggi mereka menyuarakan. Dengan menyebut juga beberapa madaih, yakni pujian-pujian kepada si mayyit. Ada yang benar, ada pula yang tidak benar. Ya. Nah, seperti ini tentu mengandung hal-hal yang tidak baik, mengandung kerusakan-kerusakan, sehingga dilarang cara-cara yang seperti itu. Allahumma a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, sholawatulahumma, astaghfirullahaladzim.